Mitra Bisnis, Pedangdut Roma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu terkait ceramah Roma yang diduga berbau SARA dengan mengajak warga Jakarta memilih pemimpin yang seiman dengan mayoritas warga Jakarta. Seperti diketahui, salah satu kandidat dalam Pilkada Jakarta ada yang agamanya bukan agama mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa komentar Anda tentang ini? Ya, saya kira sebagaimana yang sudah pernah diserukan, karena kita adalah masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam pemahaman, agama, dan sebagainya, sehingga perlu sekali untuk menjaga, jangan sampai masing-masing saling menyinggung, dan adanya SARA itu adalah suatu kenyataan konkret yang merupakan usaha untuk jangan sampai itu menjadi bahan pertikaian gitu. Jadi kalau ada usaha untuk memakai itu sebagai upaya untuk menggolkan sesuatu, saya kira memang harus diberikan peneguran. Kampanye itu kan ada saatnya di mana orang boleh melakukan kampanye, di mana tidak boleh melakukan kampanye kan gitu ya. Dalam pemilihan itu kan ada saat kita mulai boleh berkampanye, lalu diadakanlah kampanye, tapi tidak boleh diadakan kampanye. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kampanye tidak perboleh, anjuran tidak diperbolehkan. Tapi saya kira SARA itu tidak hanya berlaku hanya untuk kampanye, untuk segala macam hal juga itu kan dianjurkan supaya tidak menyinggung SARA gitu loh. Jadi bukan hanya untuk dalam rangka kampanye. Jadi dalam rangka apapun, kalau itu ada usaha untuk menyinggung-nyinggung SARA, maka itu akan dihindari. Karena kita negara hukum yang berusaha untuk membuat perdamaian gitu. Jadi SARA itu tidak hanya untuk kampanye ya, tapi SARA itu juga untuk kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Kan tidak diperbolehkan untuk menyinggung SARA itu. Menurut saya begitu gitu. Tapi Pak, bagaimana dengan pendapat banyak pihak yang mengatakan isi ceramah itu sah saja dilakukan oleh tokoh agama seperti Roma Irama? Bebas saja, asal tidak menyinggung SARA kan begitu ya. Kan itu yang masalahnya. Kalau jadi menyinggung SARA di dalam kelas, misalnya dalam kelas ketika seorang guru menerangkan sesuatu, di dalam percakapan umum di ruang publik misalnya, itu kan memang diberitahukan oleh hukum untuk jangan menyinggung SARA itu. Jadi segala usaha untuk menyinggung SARA itu akan membuat kemungkinan ada pertikaian itu. Kalau kita lihat dari segi hukumnya begitu gitu. Tapi kalau dilihat dari segi kepentingannya itu masing-masing lah itu. Risikonya juga tentu ada pasti. Jadi SARA itu dimana-mana pun, kalau kita sepakat bahwa kita berbangsa satu, bernegara satu, berbahasa satu, maka kita sepakat untuk mematuhi SARA itu gitu. Mematuhi tidak akan menyinggung-nyinggung SARA itu kan untuk kerukunan kita, untuk kerukunan kita bersama gitu. Kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita serahkan saja kepada masalah hukum. Kalau ini hukum mengatakan pelanggaran, maka kita lihat benar enggak itu. Jadi kita ini kan hanya memberikan komentar. Kalau saya sih komentar saya hanya terbatas pada bahwa diadakannya SARA itu adalah usaha untuk membuat jangan sampai apa yang tercantum dalam SARA itu suku, agama, golongan, segala macam itu tidak sampai bersinggungan dan menimbulkan api gitu. Jadi hukum berusaha untuk mengatur itu. Segala usaha yang arahnya ke sana itu maksudnya untuk perdamaian kan. Karena kita sudah sepakat kita hidup dalam negara di mana kita sebetulnya beraneka ragam dalamnya. Demikian budayawan Putu Wijaya, saya Wendy Lim.